Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita pembahasan kitab Ughulul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Jihad, dan insyaallah taala kali ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang memerangi al-bughah, orang-orang pemberontak. Qala rahimallahu taala, fasal hukum kita al-bughah, fasal tentang hukum memerangi al-bughah, orang-orang yang melampaui batas, memberontak, yang keluar dari ketaatan pemerintah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yajibu qitalul bughah, wajib untuk memerangi al-bughah. Al-bughah yaitu mereka yang keluar dari jamaatul muslimin. Keluar dari kepemimpinan, yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada walil amr, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Dan kita dilarang untuk keluar dari ketaatan dari pemimpin. Dan nanti ada pembahasan khusus di akhir pembahasan dari kitab Jihad tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang al-imamah. Nah, orang-orang yang bughah, yang mereka memberontak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa'aslihu bainahuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dua golongan dari orang-orang mukmin mereka berperang, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in baghat, jika salah satu dari mereka berbuat zalim alal ukhra kepada yang lain, faqatul allati tabghi hatta fi'a ila amrillah, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih mengatakan wajib untuk memerangi al-bughah, orang-orang yang keluar dari ketaatan pemerintah, memberontak, mengangkat senjata. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, kepada kaum muslimin, falaysa minna. Ini dalil menunjukkan tentang ancaman yang keras bagi mereka yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa minna, bukan termasuk dari kami. Yani bukan termasuk dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang keluar dari ketaatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, man kharaja 'ala ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata famaitu jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja 'ala ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, ini memberontak, wa faraqa al-jama'ah, dan keluar dari ketaatan jamaah, mata, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Naam. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, hatta yarji'u ilal haq, sampai kembali kepada al-haq. Yani perangi mereka sampai mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tafi'a ila amrillah. Nah, sampai golongan itu, golongan yang zalimi, kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yuqtal asiruhum. Naam. Orang-orang bughah, orang-orang pemberontak, Imam Syaukani mengatakan wala yuqtal asiruhum, dan tawanan, yakni tawanan mereka tidak dibunuh. Kenapa? Karena mereka masih muslim, mereka masih mukmin. Akan tetapi mereka berbuat sesuatu yang melampaui batas. Nah, berbeda dengan al-jihad memerangi orang-orang kufar, bahwa di sana diperbolehkan dalam tawanan perang, pertama untuk dibunuh, yang kedua sebagai untuk menebus. Kalau ada orang mukmin yang ditahan, maka untuk menebus perbolehkan, atau dibebaskan dan diperbolehkan bagi imam untuk meminta jizyah kepada orang-orang kafir tadi. Berbeda dengan apabila tawanan itu adalah tawanan orang-orang bughah. Yang kita tawan adalah orang-orang yang melampaui batas, bughah. Maka di sini sebutkan wala yuqtal asirhum, tidak dibunuh. Ini tawannya tidak, tawanan orang-orang bughah tidak dibunuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila dua golongan, dua kelompok orang-orang mukmin, Allah menyebutkan mereka dengan orang-orang yang mukmin. Nah, akan tetapi mereka melampaui batas. Dengan ini, sebagian para ulama menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan tentang al-bughah bukan pada kitab jihad, tapi kitab al-jinayat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau menyebutkan tentang hukum-hukum memerangi al-bughah di sini bukan pada pembahasan jihad, tapi pada pembahasan al-jinayah. Karena mereka orang-orang bughah memberontak, mereka yang memerangi kaum muslimin, mereka yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin. Mereka yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin. Akan tetapi Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih memasukkan dalam bagian kitab Al-Jihad. Memasukkan dalam pembagian kitab Al-Jihad di sini. Naam. Baik. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa la yutba'u mudbiruhum. Naam. Wa la yutba'u mudbiruhum, dan orang yang melarikan diri ketika pemerintah menangkap mereka, orang-orang bugha, orang-orang yang melampaui batas, kemudian mereka melarikan diri, wala yutba, jangan dikejar, biarkan saja. Naam. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wala yujazu ala jarihihim. Wala yujazu ala jarihihim, yaitu mereka orang-orang al-bugha, orang-orang pemberontak yang mereka dalam keadaan terluka. Di sini Imam Syaukani mengatakan wala yujazu, jangan dihabisi. Dihabisi di sini jangan dipukul. Naam. Dan bagi imam, ketika menangkap orang-orang al-bugha, pemberontak di sini, naam, maka ditangkap kemudian diberikan pencerahan. Diberikan pencerahan tentang bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan suatu kesalahan. Tidak boleh seseorang keluar dari ketaatan seorang pemimpin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun pemimpin itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu, taatilah, dengarkanlah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka orang-orang yang melampaui batas, memberontak, yang dimana pandang kebanyakan mereka adalah merupakan anak-anak muda, yang dimana mereka mengangkat senjata kepada kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, keluar dari ketaatan pemerintah, maka didakwahi, dipenjarakan, didakwahi. Naam. Dan ketika keluar, perbolehkan untuk bebas dengan syarat jangan memerangi kembali. Kalau misalkan memerangi kembali, pemerintah boleh untuk menangkapnya kembali. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu. Apabila salah satu dari dua golongan tadi berbuat zalim, faqatilu, maka perangilah yang zalim tadi sehingga mereka kembali kepada al-haq, kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa la tughnam amwaluhum, dan harta-harta mereka ketika pemerintah menangkap orang-orang bugha, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keluar dari ketaatan, orang-orang pemberontak, maka harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang kufar. Mereka orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin. Allah menyebut dengan orang-orang mukmin. Sehingga ketika memerangi mereka, harta mereka tidak boleh untuk dijadikan ghanimah. Kenapa? Karena ghanimah, sebagaimana definisi yang pernah kita sebutkan, itu harta yang diambil secara paksa dari orang-orang kufar di dalam peperangan. Nah, maka harta tadi menjadi harta ghanimah. Sedangkan harta dari orang-orang al-bughah, pemberontak, yang di mana mereka Allah mengatakan minal mu'minin, orang-orang mukmin, maka harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah. Harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah. Naam. Berdasarkan dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilarang untuk memakan harta satu dengan yang lain dengan cara yang batil. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ini dalil yang menunjukkan bahwa harta-harta dari al-bughah itu tidak dijadikan ghanimah. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari hukum-hukum yang berkaitan tentang al-bughah. Insyaallah taala, pertemuan berikutnya kita masih ada satu fasal lagi, satu bab lagi. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya, yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang al-imamah. Yang berkaitan tentang al-imamah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.